Dan Shaw. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Tepuk tangan sekali yang meriah untuk Made Teguh Golden Ways. Kita buka acara malam ini dengan suara yang begitu indah dari Carolina, Love of My Life. Kita banyak bicara mengenai cinta, mengenai kehidupan. Dan malam ini kita akan bicara mengenai hal-hal yang betul-betul saya tadi di backstage sempat ngobrol dengan Pak Mario. Dan ini akan jadi sebuah episode yang betul-betul super sekali. Itu kita bisa janjikan untuk Anda. Tapi sebelum mulai, saya mau absen dulu. Karena tadi sebelum mulai siaran, begitu, kita ketemu dengan begitu banyak sahabat-sahabat yang super yang datang dari jauh-jauh pelosok di seluruh Indonesia. Saya dengar yang dari Lampung, boleh tunjuk tangan, dari Lampung dari mana aja? Dari Lampung ada. Ada dari mana lagi? Dari? Palu. Dari Palu. Selamat datang di Golden Ways. Ya. Ada dari mana lagi? Cianjur. Dari Cianjur, selamat datang juga dari Cianjur. Baik. Baiklah, Bapak Ibu, malam ini kita akan bicara dengan sebuah topik yang berjudul Hidup Ini Tidak Sementara. Ini adalah satu hal yang betul-betul baru bahkan buat saya. Selama ini kita banyak mendengar orang berkata kalau hidup itu sementara. Tapi ternyata Pak Mario akan membicarakan mengenai konsep yaitu hidup ini tidak sementara. Seperti apa penjelasan beliau? Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam. Sahabat Indonesia yang super, selamat malam. Yang di studio, apa kabar? Super. Malam ini seperti disampaikan oleh Mas Uli bahwa kita akan membahas hidup ini tidak sementara. Padahal sebetulnya hidup ini sementara ya. Okay. Ya. Ini unik sekali Pak Mario. Bapak mengatakan hidup ini tidak sementara, artinya kita bicara mengenai konsep waktu, Pak. Boleh Bapak tolong perjelas kepada kita bagaimana Bapak mengkonsepkan waktu sehingga bisa mengambil kesimpulan kalau hidup ini tidak sementara. Oke, pertama, logika pertama, sederhana saja. Orang yang menganggap sesuatu sementara tidak akan memberikan penghormatan sebagaimana sesuatu yang permanen harus diberikan. Logika kedua, bahwa yang kita sebut sementara itu tidak sementara kalau dibandingkan dengan ketidaksabaran kita dalam menunggu. Kita menunggu dokter gigi tidak usah 40 tahun. Satu jam saja sudah tidak sabar. Bagaimana mungkin orang menyebut hidup 80 tahun sementara? Satu lagi, kita itu memiliki kemampuan memikul beban, rasa sakit itu sangat minimal. Sehingga kalau kita katakan hidup itu sementara, berapa lama dia bisa menahan lapar, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam rasa sakit? Tidak lama, kemampuan kita itu pendek sekali untuk menahan rasa sakit. Jadi sebetulnya hidup itu panjang. Takutnya kalau kita itu betul-betul meyakini sementara dan dihubungkan dengan penyepelean hidup, hidup kita setelah kehidupan ini tidak berkualitas. Sehingga kuncinya adalah sikap kita menentukan bentuk kehidupan kita. Kapan? Kehidupan yang kapan yang kita tentukan bentuknya? Sikap kita hari ini menentukan bentuk kehidupan kita di masa depan hari ini di kepala kita. Bentuk kehidupannya belum jadi tetapi telah jadi di kepala orang yang pesimis. See? Jadi sebetulnya kalau bisa meyakini itu sesuatu itu sementara, berlakulah seperti ini permanen. Logika berikutnya, tiap-tiap jiwa merasakan kematian, tapi yang dirasakan bukan kematian jiwanya, kematian badannya. Sehingga jiwa kita itu hidup setelah kematian badan. Sehingga yang disebut kehidupan setelah kehidupan di dunia adalah kehidupan jiwa kita yang kualitas kehidupannya ditentukan oleh kualitas kehidupan di dunia. Nah, kalau kehidupan kita setelah kehidupan ini panjang dan kekal dan abadi sebagaimana dijanjikan di surga, Maka 40 tahun hidup di dunia, 60 tahun hidup di dunia ini menentukan kualitas kita abadi loh. Sehingga jangan anggap hidup yang pendek ini sementara karena menentukan kualitas kekekalan kita setelah ini. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Sebelum menggali lebih jauh, tadi Bapak mengatakan mengenai sebuah kata yaitu jiwa, Pak. Ya. Boleh saya mohon Bapak menjelaskan lebih detail mengenai konsep apa itu sebetulnya jiwa? Saya tidak kompeten untuk berbicara lebih rinci tentang itu. Hanya yang saya mau ajak rekan-rekan melihat adalah bahwa raga kita beda. Tetapi setiap raga ini diisi dengan jiwa-jiwa mulia yang dipilihkan Tuhan untuk masuk di